Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Baik, kita lanjut lagi bahasan ke-11. Mudah-mudahan sampai nanti besok itu sampai 15 mudah-mudahan. Selesai itu sampai bahasan 52. Setahun lagi. Kita bertemu lagi insyaallah, biar nanti yang jauh-jauh itu pada datang juga bulan Agustus nanti. Insyaallah. Suwe ya? Iya. Pas apa? Pas liburan apa? Agustus liburan. Ya nanti siapkan aja. Ya biar gak terlalu ini, nanti biar kangen lagi dengan warak gitu, datang sini lagi. Nah, kalau sering-sering nanti kan ini, biar nunggu sini. Oh, warak kayak gini ya. Oh, makanannya enak gitu. Enak gak makanannya? Gratis ini. Ya, enak banget itu, hidup jadi nikmat itu. Ya. Sekarang kita lanjut apa? Bab keberapa? 11. Pentingnya tauhid. Satu bahasan lagi. Ini setelah beliau singgung tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu semua tadi pembahasan tauhid. Sekarang urgensinya, ahamiyatut tauhid, pentingnya tauhid. Satu. Sesungguhnya Allah menciptakan alam semesta ini agar para penghuninya menyembah kepadanya dan mengutus para rasul untuk menyuruh manusia agar mentauhidkan dirinya. Al-Quran dalam banyak ayatnya secara berulang-ulang menekankan tentang arti pentingnya tauhid dan menjelaskan bahaya perbuatan syirik baik terhadap pribadi maupun masyarakat. Syirik merupakan penyebab kehancuran bagi pelakunya di dunia serta menjerumuskannya ke dalam keabadian siksa neraka. Nah sekarang kita lihat, Pak, Allah menciptakan alam ini agar semua manusia itu mau beribadah kepada Allah semata, alias mentauhidkan Allah. Yaitu seperti yang disebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah sekarang lihat yang kedua. Para rasul memulai dakwahnya dengan menyeru manusia kepada tauhid yang memang perlu untuk disampaikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan kami katakan kepada mereka, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Aku, oleh karena itu sembahlah Aku saja." Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan kami katakan kepada mereka, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Aku, oleh karena itu sembahlah Aku saja. Lalu dilanjutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah selama 13 tahun. Selama itu beliau mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah, meminta pertolongan semata-mata kepadanya, tidak kepada selainnya. Di antara ayat yang diturunkan kepada beliau adalah ayat Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Katakanlah, sesungguhnya Aku hanya menyembah Tuhanku dan Aku tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Al-Jin ayat 20. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabatnya agar bertauhid sejak kecil. Kepada anak pamannya Ibnu Abbas beliau pernah berkata, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Bila kamu hendak meminta, maka mintalah kepada Allah, dan bila kamu hendak memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia berkata hadis ini hasan sahih. Tauhid merupakan inti agama Islam Allah tidak menerima amalan orang-orang yang tidak mau mentauhidkannya. Nah, itu di garis bawah yang terakhir itu intinya. Tauhid merupakan inti agama Islam. Allah tidak menerima amalan orang-orang yang tidak mau mentauhidkan Allah. Berarti kalau kita tidak bertauhid, amalan apapun kita miliki, maka jadi sia-sia. Kita rajin sholat, sampai apanya ini? Jidatnya apa? Ireng kan? Nah, ireng itu karena apa? Rajin sujud dia. Namun syirik lancar juga. Punya sesuatu yang sakti-sakti tadi yang kita sebut. Raja punya enggak? Iya, punya juga. Manfaat enggak sholatnya? Enggak manfaat. Tauhid itu membuat amalan kita itu diterima. Tanpa tauhid, ya, amalan kita tidak diterima, tertolak. Sia-sia. Sedekahnya banyak. Ya, namun juga jadi pemimpin sedekah laut juga sama. Ya, sedekahnya banyak. Infak masjid, butuh apa? Buka puasa, dikasih semuanya. Namun itu juga, nomor satu juga. Yang jadi mimpin juga coba dia. Mungkin gak orang rajin sholat mimpin kayak gitu? Mungkin. Diterima gak tadi sedekahnya tadi bangun masjid misalnya? Terima gak? Gak diterima. Karena dia tidak bertauhid. Sampai punya tauhid, bersih dari syirik, itu baru amalan diterima. Kalau enggak sia-sia. Sia-sia belaka. Maka penting itu ingatkan seperti itu. Ikhlas dalam ibadah, supaya mengesakan Allah saja, tidak berbuat syirik. Ingatkan pada jamaah, ingatkan pada orang-orang dekat kita. Kalau masih punya-punya kayak gitu, sia-sia itu sholatnya. Puasanya sia-sia. Haji juga, pak hajinya juga sia-sia, pak hajinya itu. Sia-sia loh itu. Baru umrah juga, umrahnya sia-sia. Gak ada manfaat. Sampai dia mau mentauhidkan Allah. Terus yang ketiga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabatnya agar memulai dakwah kepada orang banyak dengan tauhid. Ketika hendak mengutus Mu'adz bin Jabal, beliau berpesan, "Falyakun awwalu ma tad'u ilaihi syahadata an la ilaha illallah." Hendaknya yang pertama kali kamu serukan kepada mereka adalah persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dalam riwayat lain disebutkan ila ayyuhidullah. Agar mereka mentauhidkan Allah. Hadis ini muttafaqun alaihi. Lihat, Rasulullah SAW mendidik para sahabat agar memulai dakwah kepada orang banyak dengan tauhid. Maka lihat di garis bawahi, agar memulai dakwah kepada orang banyak dengan tauhid. Berarti dakwah tauhid itu penting. Karena tadi membuat amalan-amalan kita diterima. Terus yang keempat, sesungguhnya tauhid terkandung di dalam kalimat syahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada bentuk ibadah yang benar kecuali yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat syahadat bila diucapkan oleh orang kafir maka ia pun menjadi Islam. Kalimat syahadat juga merupakan kunci surga. Orang yang mengikrarkan kalimat syahadat akan masuk surga selama dia tidak merusaknya dengan amalan-amalan kesyirikan atau kekufuran. Lihat, tauhid, kalau kita bicara tauhid itu terkandung di dalam kalimat syahadat. Di garis bawahi. Jadi kalau kita setiap bilang tauhid, berarti itu kalimat syahadat. Kalimat syahadat itu apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kalau kita ngajarkan tauhid berarti ngajarkan kalimat ini. Jadi kalau orang yang dakwah tauhid ya berarti rukun Islam yang nomor satu itu yang diajarkan. Ya, dan rukun Islam yang nomor satu ditaruh di nomor satu karena penting. Dua, sholat. Tiga apa? Puasa. Empat, zakat. Lima, haji. Ditaruh yang nomor satu itu tauhid. Penting ini, menunjukkan pentingnya. Berarti bereskan nomor satu dulu, baru nomor dua, tiga, empat, lima. Terus nomor lima. Orang-orang kafir Quraisy pernah menawarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kekuasaan, harta benda, istri, dan kesenangan-kesenangan dunia lainnya asal beliau mau meninggalkan dakwah tauhid dan tidak menyerang berhala-berhala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menolak semua tawaran itu dan tetap melakukan dakwah tauhidnya. Maka tidak heran karena sikap tegasnya itu beliau dengan para sahabatnya menerima banyak gangguan dan siksaan dalam menjalani dakwahnya itu, hingga datang pertolongan Allah yang akhirnya memenangkan dakwah tauhid. Setelah masa 13 tahun dakwah tauhid dilaksanakan, kota Mekah pun ditaklukkan dan berhala-berhala dihancurkan. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, dan katakanlah telah datang kebenaran dan lenyaplah segala kebatilan, karena sesungguhnya kebatilan itu pasti akan lenyap. Al-Isra 81. Lihat, Rasulullah SAW tetap dakwahi tauhid walaupun masyarakat Quraisy seperti ketika itu tidak menyetujuinya. Ditawarin macam-macam supaya Nabi SAW tidak dakwahi tauhid, tidak menyerang berhala-berhala mereka, tetap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau. Buahnya apa? Setelah masa 13 tahun dakwah tauhid dilaksanakan, kota Mekah pun ditaklukkan. Berarti dakwahnya dari mana dulu? Tauhid. Berhala-berhala kemudian dihancurkan. Lalu ketika itu beliau membacakan ayat wa qul jaal haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya telah datang kebenaran dan lenyaplah segala kebatilan, karena sesungguhnya kebatilan itu pasti akan lenyap. Berarti yang dimaksudkan telah datang kebenaran apa? Telah datang tauhid. Tauhid yang dimaksud. Ya, berarti kebenaran adalah dalam dakwah tauhid. Lalu yang terakhir, yang keenam. Bertauhid adalah menjadi tugas utama seorang muslim dalam hidupnya. Seorang muslim hendaknya memulai hidupnya dengan tauhid dan meninggalkan dunia yang fana ini juga dengan tauhid. Tugasnya selama hidup adalah berdakwah dan menegakkan tauhid. Karena dengan tauhid orang-orang mukmin bisa berkumpul dan bersatu. Kita berdoa semoga akhir ucapan kita ketika hendak meninggalkan dunia ini adalah kalimat tauhid. Amin. Setiap bab itu beliau doakan terus ya. Luar biasa sih, masya Allah. Berarti di garis bawah ini, seorang muslim hendaknya memulai hidupnya dengan tauhid dan meninggalkan dunia yang fana ini juga dengan tauhid. Hidupnya awalnya dengan tauhid, meninggal dunianya juga dengan tauhid. Bisa mengucapkan di akhir hidup kalimat la ilaha illallah. Gimana kalimat itu bisa diucapkan? Berarti kesehariannya harus bertauhid juga. Enggak, bukan membiasakan harus baca la ilaha illallah. Namun apa? Imannya itu dibetulkan, tauhidnya itu dibenarkan, tauhidnya diluruskan. Kalau tauhidnya sudah benar, mau meninggal dunia, la ilaha itu ucapkan sendiri mudah. Karena dia sudah imannya itu benar, Allah kokohkan dia untuk tadi mengucapkan itu ketika akan meninggal dunia. Apalagi nanti ketika di alam kubur, ketika ditanyakan tiga hal, siapa Rabbmu, siapa Nabimu, apa agamamu. Wallahu'alam bisawab. Selesai hari ini sampai bahasan ke-11. Ya, berarti besok 12 ya. 12, 13, 14, 15, 16. Mudah-mudahan 16. 16 itu tentang pengertian Wahabi. Ya. Harus sabar. Wahabi itu apa? Apa makanan enak atau apa itu Wahabi ya? Nanti dilihat aja. Ustadz saat khutbah Jumat jamaah wajib mendengarkan khutbahnya. Lantas ketika khotibnya menyebarkan syubhat, bid'ah dan lain-lain, apa sikap kita terhadap hal tersebut? Susah ya? Gimana ini kalau gitu? Tutup kuping, ngantuk, tidur, wudune batal. Apa kalau gitu sikapnya? Ya, mau sholat tempat lain jauh. Sini jauh-jauh loh masjidnya sini. Enggak bisa jalan kaki loh di sini. Hah? Sabar aja kalau gitu. Ya sudah sabar. Nanti dibentengi tadi syubhat-syubhatnya, pemikiran-pemikiran sesatnya dengan ilmu. Ada yang mengganjal, tanya pada ustadmu, tanya untuk bisa menjaga dirimu sendiri, gitu. Makanya rajin ngaji biar nanti bisa ngisi khutbah Jumat. Khutbah Jumat gak perlu lama-lama, ringkas saja, gak usah bertele-tele. Ya, ya kan? Tadi lama gak saya ngisi tadi? Nah. Apa? Ada yang ngantuk juga? Terlalu. Bagaimana menjelaskan kepada ibu saya perihal menikah? Ayah saya sudah capek untuk membujuk ibu saya, sedang saya sudah membutuhkannya. Tolong doakan anak agar cepat menikah. Mugi-mugi Allah sempatkan untuk segera naik pelaminan. Makanya besok ikut seminar. Biro jodoh lagi. Biro jodohnya gratis loh. Dapat snack lagi. Bisa dapat istri juga. Ibu saya membujuk ibu saya, buat dikasih gamis atau apa gitulah. Ibu kan nanti lulus sendiri. Kamu gak mikir-mikir strategi sih, main ngomong-ngomong aja. Ya, kasih apa dulu ibu senang? Makan apa? Sate. Beli sate. Apalagi ibu senang lagi? Tongseng. Kasih tongseng. Apalagi? Hah? Bakso. Traktir bareng ibu bakso. Terus mengungkap gitu, Bu. Saya ingin ngomong dari hati ke hati. Itu langsung. Ini lagi, ini sama saja ini. Ustaz, Anda mau menikah. Ini harusnya ditanya besok ini, bukan saat ini. Ini galau-galau semua kok. Bagaimana jika Anda mengundang mantan-mantan Anda dulu? Gimana saya ngundang? Berarti kamu masih simpan kontaknya ini. Musibah itu kalau ini. Jangan-jangan aja selfie bareng kamu lagi itu. Baper lagi dia. Nah, gimana? Ya Allah, enggak boleh. Kalau ini kalau enggak penting enggak undang, enggak undang. Kecuali itu tetanggamu. Enggak repot kalau tetangga. Makanya kalau mau nikah tuh jangan dengan tetangga-tetangga dekat, cari yang jauh aja. Luar pulau itu aja. Bagaimana tips fokus menuntut ilmu syar'i agar tetap istiqomah di tengah fitnah wanita? Iki meneh wanita meneh. Banyak fitnah wanita, agak konsen belajar. Sebenarnya saya mau suruh nikah juga ya, itu solusi utama. Namun bisa juga ya banyak-banyak puasa sunnah, berarti kalau memang belum punya kemampuan. Bisa enggak mas-mas? Bisa? Hah? Bisa itu? Ya sudah berarti. Kalau sudah puasa sampai puasa Daud itu paling maksimal. Kalau puasa Daud syahwatnya gak bisa lagi, itu saya gak tahu solusinya. Itu paling maksimal loh itu. Kok Daud juga gak kuat Ustaz? Saya tetap syahwatnya muncak. Saya gak tahu syahwatmu itu kayak gimana. Itu paling maksimal loh itu. Berarti puasanya gak tenanan itu. Kalau tenan puasanya insya Allah bisa kendalikan itu. Jika meminta doa pada orang soleh dan akhirnya diberi air yang sudah diberi doa, apa biasanya sebut? Dia apa? Bukan, ada bahasa sini-sini, apa? Nah, dijabati tadi. Nah, terus apakah itu syirik? Bagaimana cara menasihati orang tua? Mohon doanya Ustaz. Gini, ini kalau dibacakan doa tadi ya, bukan dikasih ludah ya ini. Sebentar, akhirnya diberi air yang sudah diberi doa. Oh, berarti ini kayaknya bacakan di sini, Ji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah gitu ya. Nah, terus beri gini aja. Memang sebagian salaf masih membolehkan dengan ruqyah itu dengan baca di wadah gelas dan ini jadi perantara. Namun ingat, ada bedanya di sini. Satu orang dengan orang lain mungkin orang enggak beda dikarenakan, "Wah, ini kiai saya beda dengan kamu. Kamu yang baca, kamu enggak ada punya kesaktian-kesaktian." Berarti dia nganggap karena kiainya berarti, ya kan? Bukan karena ini dibacakan ayat. Nah, itu berarti pengkultusan kepada orang tadi. Beda kan? Beda. Kalau saya baca dengan mas ini baca, ya beda. Ya, orang akan ngambil beda. Wah, pokoknya itu dengan ustadz ini, dengan kiai ini, baru itu sakti. Sedangkan ini baca, wah dia itu enggak, saya enggak percaya ini, enggak percaya. Nah, kalau sudah ada keyakinan yang satu dan yang lainnya itu beda kayak gini, nah itu yang bermasalah. Berarti tujuannya nanti di antara tujuannya dia ngalap. Paham ini? Nah, itu nanti jadi bid'ah, bisa jadi syirik juga. Apa yang harus dipelajari lebih dahulu bagi mu'alaf tahap-tahapnya? Pelajari dulu yang mau dipakai setiap hari. Sholat berarti. Sholat butuh bacaan Al-Quran. Oh, berarti bacaan Al-Quran. Yang penting dia bisa sholat dulu. Kemudian bacaan Al-Quran mulai dari Al-Fatihah dan yang lain nanti pelan-pelan dia pelajari. Itu dulu dipelajari. Sambil dibetulkan tauhidnya, pemahamannya, agar bisa lurus memiliki tauhid yang benar. Bagaimana kalau saya memendam rasa kepada seorang akhwat namun belum siap menikahinya, apa solusinya? Ditahan saja. Kok banyak kayak begini ya? Ini kita pelajari tauhid lagi tadi itu loh. Tadi saya enggak singgung-singgung cinta-cinta di sini. Ini aneh ini. Hasilnya tauhid apa? Tadi saya enggak singgung-singgung akhwat tadi loh ya. Ya bila jadi sesak ya. Saat kita sedang wudu, ada yang mengajak ngobrol, memanggil kita, "Eh mas," gitu ya, panggil ya berarti ya. Apakah boleh dijawab? Boleh enggak dijawab? Boleh. Yang penting diantara syarat wudu yang dipenuhi adalah harus berurutan dan tawali. Tawali itu tidak boleh ada jeda yang lama. Dia ngajak ngobrol, "Eh mas, gimana kabarnya?" "Oh iya, lama sekali gak ketemu kamu, gimana-gimana terus." Nah, kalau ini salah satu anggota ini yang sudah dibasuh ini kering, berarti harus ulang lagi dari awal. Syaratnya tawali itu tidak boleh ada jeda waktu yang lama. Apa tandanya? Ini salah satunya sudah kering ini. Ya, kalau kering berarti apa? Itu tidak ada tawali. Saya sudah menyampaikan dakwah ini kepada ibu saya. Alhamdulillah ibu saya menerima dakwah ini meskipun tidak seluruhnya. Namun saya tetap akan menyampaikannya pelan-pelan kepada beliau. Tapi yang jadi masalah, saya masih terhalangi kakak saya yang belum menerima dakwah salaf ini. Maka dakwahi pelan-pelan ibu. Dakwahi dari ibu dulu. Ibu sudah menerima, mudah-mudahan dari ibu nanti ibu bisa ngajak kakak. Tunjukkan paling penting, poin paling penting itu akhlak. Nabi itu dakwahnya bisa diterima awalnya akhlak dulu loh. Kalau akhlaknya dengan ibunya tidak bisa diperbaiki, sulit itu dakwahi ibu. Kok masih dengan ibu kata kasarnya kasar? Kok masih dengan ibu itu enggak bisa memenuhi permintaannya, bantuannya? Ya, sulit nanti ibu itu untuk dakwahi. Dari ibu, mudah-mudahan kakak juga dengan akhlak bisa juga dapat hidayah. Saya ingin belajar agama dengan guru secara langsung, mulazamah. Apakah ustaz bersedia? Jika jenengan sibuk, adakah rekomendasi ke ustaz lain? Kalau saya di sini tempatnya mau belajar ya di sini. Saya punya pelajaran rutin juga ada di sini. Ada ibu-ibu ada. Ya saya enggak mungkin kasih mulazamah pribadi, majelis langsung berapa orang gitu. Karena masalah waktu. Kalau untuk bapak-bapak ada rutin ada. Bulughul Maram itu sudah sampai bab sholat. Sudah jauh belajarnya dan ada kayak daurah kayak gini sediakan waktu. Itu berarti full gitu, saya enggak kemana-mana ya. Dan itu full jadwal-jadwal yang ini saya kosongkan itu. Kecuali nanti sore itu baru saya ada di tempat lain gitu. saat orang tua Nabi di surga atau di neraka? Karena saat orang tua Nabi hidup itu kan belum masa kenabian. Harusnya orang tua Nabi ikut ajaran Nabi sebelumnya. Namun tidak ikut ajaran Nabi sebelumnya juga. Maka tidak bisa dikatakan ikuti Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa. Ya, kesimpulannya seperti itu. Ustaz, di sana hanya ada dua masjid. Yang satu itu masjidnya kiblatnya ke makam atau kuburan. Dan yang satunya masjid ormas yang telah disesatkan para ulama, salah satunya MUI. Bagaimana sikap anda terhadap hal tersebut? Apakah boleh sholat di rumah, termasuk sholat Jumat? Sholat Jumat itu harus berjamaah. Cari masjid yang ada jamaah. Sholat Jumat tidak boleh di rumah ya. Gak ada. Sepakat ulama sholat di masjid. Kalau sholatnya di sini ada kubur, berarti cari masjid lain. Kalau tidak ada, baru sholat di rumah. Sholat Jumat cari di masjid. Ada doa gini. Allahumma sallimni ila Ramadan. Allahumma sallimli Ramadan. Wa tasallamhu minni mutakobbala. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai ke Ramadan. Dan antarkanlah Ramadan kepadaku. Dan terimalah amal-amal pada waktu Ramadan. Boleh. Ini cuma doa. Memang ada dalam Lataiful Ma'arif. Ya, karya Ibn Rajab. Namun itu doa yang dibuat oleh Imam Ibn Rajab. Apakah boleh imam baca surat namun tidak urut? Contohnya imam baca Al-Baqarah ayat 16 dan lompat ke ayat 24. Apa hukumnya? Boleh saja namun kurang afdol. Baiknya kalau satu surat langsung ke ayat berikutnya. Tidak lompat. Al-Baqarah 16 lompat ke awal Al-Baqarah 200. Ya, kurang afdol seperti itu. Langsung berurutan. Kurang afdol berarti mastab boleh atau sah. Apa yang harus anda jawab Ustaz jika ada orang yang bertanya? Apakah bisa menciptakan gini? Apakah Allah bisa menciptakan makhluk yang lebih besar dari Allah? Enggak masuk akal. Apa ada yang lebih besar daripada Allah? Itu aja. Kok lecehkan Allah sekali pertanyaannya ini? Iya kan? Apa ada yang bisa menciptakan sesuatu yang lebih besar daripada Allah? Ngapain itu ada yang lebih besar daripada Allah? Allahu Akbar. Enggak yakin Allahu Akbar lagi, kufur dia nanti kalau kayak gini. Kok lecehkan kayak Allah, kayak iseng aja gitu ya. Ini pertanyaan kayak gini, orang-orang liberal loh kayak gini. Ya, dia tanya kayak gitu. Mungkin gak Allah menciptakan suatu yang makhluk yang lebih besar daripada Allah. Ngapain ada makhluk yang lebih besar daripada Allah? Allahu Akbar sudah. Kamu mau kufuri ini kalimat Allahu Akbar? Bisa murtad tuh gara-gara keyakinan kayak gini. Pertanyaan gak masuk akal. Iya kan? Bisakah Allah menciptakan sesuatu yang tidak mungkin Allah ciptakan? Wah, ini aneh lagi kan? Sudah pusing-pusing pertanyaan orang liberal itu. Muter saja. Kayak gak ada pertanyaan lain orang liberal itu katakan kayak gitu. Jadi dia mau uji Allah. Allah itu mampu gak? Kalau mau bahas lengkap itu, baca di kitab Tauhid bab terakhir itu, lihat kuasa Allah itu bagaimana. Allah itu gulung itu langit, bumi. Ya cuma satu jari ini aja Allah pegang. Ya, bukan saya tunjukkan satu jari ini, namun Allah pegang dengan satu jarinya. Cuma dengan satu jari saja. Bumi digulung seperti itu. Mau bahas lagi, gimana kalau sesuatu yang lebih besar daripada Allah? Bumi saya diputar-putar kayak gitu. Siapa mau lebih besar daripada Allah? Gak mungkin ada. Setiap organisasi di kampus saya, ketika pengukuhan ada penyiraman kembang Ustadz. Apakah ini syirik Ustadz? Tidak juga. Cuma kurang kerjaan saja. Sama seperti kamu itu lagi dikerjain teman, lagi ulang tahun, kemudian disiram dengan terigu macam-macam. Ya, kurang kerjaan. Kamu juga mau ridho-ridho saja sih. Kalau saya gak mau disiram kayak begitu. Dan dia gini, ada takutnya juga ada keyakinan-keyakinan tertentu. Apakah kita tidak boleh sholat di masjid-masjid Wali Songo? Ada kuburan gak? Ya sudah, berarti selesai. Gak usah saya bahas walinya. Bagaimana cara menghilangkan kepercayaan-kepercayaan keluarga tentang hari-hari baik dakwahi? Masalahnya nih, kalau antum punya keluarga kayak gini, antum lagi yang sulit loh ini. Coba, ini masih cocok ini ya. Ya, sudah senang ini sama perempuannya ya kan. Tadi banyak tanya khawat kan. Nah, terus hitung-hitung. Pakai apa? Hitung-hitung hari. Ilmunya di kitab apa itu? Primbon. Pakai apa? Kemis kliwon. Neptunya berapa kan? Berapa? Kamis apa? Berapa? Ada nih hafal nih, saya tahu nih. Hah? 8. Oh, Kamis Kliwon. Kamis berapa? 8. Kliwon? 8. 16. Wis paham noh dia tuh. Enak banget kalau saya ngomong tuh nyambung. Ahad lagi. Ahad piro? Ahad pinten, Pak? 5. Ahad 5. Legi? 5. 10. Biasanya kan langsung digabung nggih. 16 plus 10 kan? Iya toh, nanti ada bagi 3, bagi 5, bagi 7 ya kan? Baru nanti ada lamarannya. Ini ada ramalannya kayak gimana kan? Iya. Susah itu orang hitung kayak begitu. Coba kalau enggak cocok itu, pakai ruwat-ruwat nanti kan? Iya kan? Ada acara-acara ritual tertentu enggak? Iya enggak, Pak Jumadi? Iya, ngus paham ini sudah tahu orang-orang. Susah gitu coba hidupnya ini. Maka ben, memang benar nanti ada ayat di sini yang sebutkan orang musyrik itu hidup tuh enggak pernah tenang loh coba. Mau lakukan hajatan ini, wah ini bukan hari baik loh. Ini matinya simbah loh ini. Kita kena kualat nanti ini. Iya kan? Iya. Cocok-cocokan dengan apa dulu, dengan simbahnya dulu, dengan ini dulu. Wah susah sekali. Maka PR antum jadi berat nih kalau kayak begini. Dakwah ini dulu. Ya, dakwah ini dulu. Apakah muamalah? Apa sih muamalah itu? Muamalah itu ada maknanya kalau dalam dunia fikih itu muamalah, dalam fikih muamalah berarti dalam fikih jual beli, interaksi dengan orang berarti jual beli. Ada bentuknya diantaranya jual beli. Kalau muamalah berarti interaksi keseharian, keseharian. Saya ingin menikah, tapi masih bingung kalau ditanya visi misi menikah. Oh ini kayaknya di formulir biro jodoh ini. Jawab aja. Nah, biar diuji kamu itu bisa jawab atau enggak. Orang yang meyakini Allah berada di mana-mana, apakah sholatnya sah? Dilihat dulu di sini. Ini karena dia jadi pembesarnya yang bawa pemahaman itu, atau memang cuma asal ikut-ikutan? Karena orang itu dua, ada dua perbedaan di sini. Ada orang yang memang sudah ilmunya seperti itu. Ini lebih parah dibandingkan dengan orang yang cuma ikut-ikutan pemahaman tadi saja. Apakah benar bahwa mani itu suci? Lalu apakah sah sholat seorang jika pakaiannya masih terdapat bekas mani? Sah, mani itu kesimpulannya suci. Apa hikmah dan konsekuensi yang harus kita lakukan dari Allah berada di atas ars? Berarti kita mengimani nama dan sifat Allah dengan benar. Tidak meyakini ini berarti dalam tauhid asma wa sifat jadi tidak benar. Sedangkan tauhid tiga macam, tiga-tiganya dipenuhi, bukan hanya satu. Apa bedanya takwil dan tahrif? Para ulama samakan, namun takwil itu istilah yang lebih luas. Tahrif juga merubah makna, namun takwil itu istilah yang lebih luas. Ada maknanya tafsir, ada maknanya merubah makna tanpa dalil dan seterusnya. Terakhir ya, Allah itu ada sebelum sesuatu ada, maka tidak pantas kalau kita bertanya Allah itu di mana. Ada keterangan seperti itu, bagaimana sikap kita. Allah itu ada sebelum sesuatu ada. Iya. Terus apa nyambungnya dengan kalimat kita tanya Allah itu di mana? Uang Nabi SAW saja membenarkan seorang budak yang ditanya Ainallah di mana Allah, dia jawab Fisama. Apa pertanyaan Nabi ini cuma ini percuma ini kayak begini? Nabi tanya pada budak ini Ainallah di mana Allah, dia jawab Fisama di atas sana. Apa Nabi tanya itu jadi main-main? Enggak mungkin, pasti tanya pertanyaan yang urgent, penting. Itu enggak mungkin main-main tanya pada budak lagi. Lalu Nabi katakan, "Iktikha fa innaha mu'mina." Bebaskanlah dia, merdekakanlah dia karena dia adalah seorang yang beriman, wanita yang beriman. Merdeka dia. Maka kalau ada profesor, dokter, kok pertanyaan kayak gini saja enggak bisa jawab, masih lebih mending itu budak tadi. Ya, budak enggak sekolah itu loh. Ini jadi profesor, dokter, muter-muter jawabannya. Belajar S2, belajar S3, luar negeri, belajar agama, belajar kayak gini, ditanya Ainallah, wah saya gak tahu itu, gak boleh tanya kayak gitu. Mesti mending budak berarti, gak usah sekolah tinggi-tinggi. Jawab bisa, bisa Pak, di atas sana. Wallahualam bishawab, kita lanjut lagi insyaallah pada pertemuan besok pagi, jam 7:30 nji. sampai setengah wolu untuk yang pertamanya. Lalu untuk sore hari ini nanti ada rekreasi ba'da asar. Lalu untuk bapak-bapak, ibu-ibu, ya paginya itu ada kajian di sini habis subuh. Ini nggak wajib, pilihan aja yang mau ikut. Ada pembahasan kitab Safinatun Najah. Nanti malam ada pemutaran video lagi di sini ba'da isya. Ya, kajian langsung live dari Karang Recek Wonosari. Ya, nanti bisa diikuti pelajaran Sirah Nabi. Ya, 10 menit lagi asar. Nanti poro akhwat kalau mau sholat bisa pakai ruangan sebelah sana ya. Kayaknya di sini full nanti di sini. Soalnya ada anak-anak nanti. Maaf nanti kalau anak-anak agak ribut. Ya, tapi kan sini yang setelah ini kan nanti jenengan pada rekreasi. Nanti mereka pakai sini dan lapangan nanti insyaallah. Ya maaf, ini anak-anak ada 300 hari ini, lebih banyak ini. Mau duel juga jenengan kalah nanti. Sini jago-jago di sini. Hati-hati aja dengan orang warak. Sudah itu saja. Kita cukupkan insyaallah lanjut lagi besok pagi nih. Ada lagi apa ya? Oh iya, yang mau daftar untuk mudah-mudahan ada bis nanti malam kalau mau ikut Karang Recek. Namun yang mau ikut saja karena bisnya terbatas, paling cuma satu bis atau dua bis. Ya, yang lainnya nonton dari sini saja biar bisa istirahat. Jauh perjalanan setengah jam. 45 menit paling lama. Kemudian nanti untuk biro jodoh bisa daftar ke Pak Abdurrahman. Kayak yang akhwat nanti tanya ke panitia ibu-ibu. Ya. Demikian kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.